bila orang yang aku cinta kini engkau telah tiada. Mungkinkah ini semua sudah takdir yang maha kuasa? Sakit bukan karena cintaku padamu, tapi sakitku dibenci orang. Sayangku tak memilikmu karena kedua orang tuaku tak suka padamu. Maafkan aku sayangku tak memilikmu karena kedua orang tuaku sangat membencimu. Kenangan manismu. padamu. Maafkan aku sayang, ku tak memilihmu karena kedua orang tuaku sangat membencimu. Dake di hati, marilah.